Apakah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan itu peringatannya itu ada dasarnya. Turunnya Al-Quran ada tanggalnya. Nabi Isra Mi'raj ada tanggalnya. Maulid Nabi ada tanggalnya. Bagaimana hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi itu enggak usah dihukumi. Wong memang itu kejadian sudah terjadi kok. Yang dihukumi itu perayaannya. Beda loh. Sama kalau ditanya orang, bagaimana hukum maulid Nabi? Maulid Nabi itu enggak harus dihukumi, sudah kejadian zaman dulu kok. Maulid Nabi itu ya kejadian, enggak bisa dihukumi. Enggak boleh dikatakan maulid Nabi boleh apa enggak boleh, wong itu kejadian, sudah selesai. Yang enggak boleh itu apanya sih? Memperingatinya. Sama dengan nuzul Quran, ya bisa jadi kalau dilacak. Kalau dilacak bisa jadi pada malam di Gua Hira tadi itu Rasulullah kan apa mendapatkan wahyu pertama kali, bisa jadi bulan Ramadan, saya enggak tahu ya, saya harus lihat dulu. Tapi bisa dilacak gitu loh. Tapi seandainya benar sekalipun, apakah harus diperingati? Itu loh maksud saya. Isra Mi'raj, boleh enggak usah Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu bukan boleh apa enggak boleh, sudah kejadian zaman dulu. Masalahnya itu hukum apa? Memperingatinya. Maulid Nabi juga gitu. Maulid Nabi artinya apa sih? Kelahiran Nabi. Boleh enggak kelahiran Nabi? Oh, sudah terjadi kok enggak boleh. Yang enggak boleh itu apanya? Ikhtifal. Hari raya dalam Islam cuma ada dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Seandainya itu sih baik, enggak mungkin dilewatkan sahabat. Sahabat, para tabi'in, para imam-imam Ahlussunnah, Imam Bukhari, Imam Ahmad. Tidak ada mereka merayakan perayaan-perayaan Isra Mi'raj, perayaan dan. Padahal mereka adalah orang yang paling semangat menghidupkan syiar Islam. Ya, karena memang perayaan itu kan bagian dari ritual yang harus ada tuntunannya.